Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wa tabatharahu ila yawmiddin. Amma ba'd. Ayyul ihwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Qawaid Tauhid, kaidah-kaidah seputar tauhid, di mana kita telah sampai pada kaidah-kaidah seputar tauhid uluhiyah pada kaidah yang ke-6. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, al-qaidatus sadisah, kaidah yang ke-6. Tauhidul uluhiyah huwa tauhidul ladzi ursilat bihi ar-rusul wa nazalat bihi al-kutub. Tauhid uluhiyah yaitu tauhid ibadah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hamba tidak menyerahkan ya ibadah-ibadah seperti salat, puasa, doa, menyembelih, tawakal, nazar, ya berharap, takut dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa tauhid alladhi ursilat bihi rusul. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang karenanya para utusan diutus, para nabi, para rasul diutus adalah untuk tauhid uluhiyah. Wa nazalat bihil kutub, dan karenanya juga kitab-kitab diturunkan. Taurat, Injil, Zabur, bahkan yang terakhir yaitu Al-Qur'an. La ilaha illa ana fa'budu. Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya saya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni. Maka beribadahlah kalian kepadaku saja, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dakwah para rasul, mereka mengajak umat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua para utusan, para nabi, para rasul, dakwah mereka satu. Ya, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 59 ya, tentang ucapan Hud kepada kaumnya, demikian juga ucapan Nabi Saleh kepada kaumnya, Nabi Syuaib kepada kaumnya. Mereka semuanya dakwahnya sama. Ubudullah ma lakum min ilahin, kalian kepada Allah saja ya, di mana tidak ada sesembahan kecuali hanya Dia. Prioritas utama dakwah para nabi, para rasul, mereka menekankan ya, menitik beratkan kepada tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karenanya ini pelajaran penting bagi kita dalam menilai dakwah-dakwah sekarang. Ya, sekarang ini macam-macam Pak dakwah. Kelompok ini inti dakwahnya apa? Kelompok ini inti dakwahnya apa? Kalau kita ingin menimbang mana yang benar, maka jadikan pembahasan kita ini sebagai standar. Kalau suatu kelompok mereka memprioritaskan dakwah mereka kepada perbaikan tauhid, mengajak umat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak beribadah kepada yang lainnya, berarti dia telah meneruskan estafet perjuangan para nabi dan rasul. Dia telah meneladani jejak para nabi dan rasul dalam berdakwah. Ya, tapi kalau kelompok tersebut tidak memperdulikan tentang masalah tauhid, prioritas utamanya bukan tauhid, ya, tapi masalah-masalah yang lain, dan itu macam-macam. Ada yang menitik beratkan pada politik, ada yang menitik beratkan kepada ekonomi, ada yang menitik beratkan kepada akhlak, ada yang menitik beratkan kepada khilafah, ada yang menitik beratkan kepada hal-hal yang lain yang itu bukan prioritas utama nabi dan rasul, dakwah para nabi dan rasul. Ya, dakwah yang benar adalah dakwah yang menitik beratkan, yang memprioritaskan kepada tauhid. Kenapa? Karena ini adalah pondasi. Ya, ini adalah pondasi. Jika ya, pondasi agama seseorang adalah tauhid, maka pondasi agamanya kuat. Tapi kalau pondasinya saja rapuh, maka agamanya pun rapuh. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui kaidah ini. Ya, inti dakwah para nabi, inti sari ya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah tauhid. Dan sebagai faedah, ya dulu pernah saya sampaikan juga bahwa semua para nabi dan rasul, inti dakwah mereka itu adalah empat hal. Yang pertama adalah mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, ini tauhid. Yang kedua, mengajak manusia untuk taat kepada rasul yang diutus kepada mereka. Kalau Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita taat kepada Nabi Muhammad, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga adalah takwa. Mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, inti dakwah para nabi dan rasul adalah mengajak manusia taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak luput dari salah dan dosa. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah dalam surat Hud ayat 3 dan 4, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alla ta'budu illa iyyah." Ya, "Alla ta'budu illa ya iyyah. Innani lakum minhu nadhiru wa basyir. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Yaitu agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Ya, setelah mengatakan kitabun fussilat ayatuhu, ini adalah Al-Quran yang diperinci ayat-ayatnya. Kemudian menjelaskan inti dakwah para nabi, inti dakwah semua kitab-kitab adalah agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tauhid. Kemudian, innani lakum minhu nadhir wa basyir. Sesungguhnya saya bagi kalian adalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ini taat kepada Rasul. Kemudian wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Hendaknya kalian ya memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Ini poin yang keempat tadi, yaitu mengajak manusia untuk bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan maksiat. Intinya, ma'asyiral muslimin, bahwa prioritas utama dakwah para nabi, para rasul adalah mengajak manusia kepada tauhid uluhiyah, menyerahkan peribadatan hanya kepada Allah saja, bukan tauhid rububiyah. Ini yang diinginkan oleh penulis. Kalau tauhid rububiyah itu bukan apa namanya pembeda antara nabi dan ya antara para rasul dengan umat-umatnya. Ya. Tetapi pembeda mereka yang menjadi perseteruan di antara mereka adalah masalah tauhid uluhiyah. Ya. Makanya sampai Nabi Nuh alaihi salam ya bertahun-tahun lamanya bukan masalah tauhid rububiyah tapi masalah tauhid uluhiyah. Ketika Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah ya bukan tauhid rububiyah yang diajarkan kepada mereka karena tauhid rububiyah mereka sudah mengimaninya. Yang menjadi ajang perseteruan pertempuran antara para nabi dengan umatnya adalah masalah tauhid uluhiyah. Ya. Kemudian al-qaidatus sabiah, kaidah yang ke-7. Al-ibadatu haqqun sarfun mahdhun lillahi azza wa jalla. Ibadah itu adalah hak yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dalam artian kan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun baik dia malaikat yang paling dekat dengan Allah seperti Jibril atau kepada nabi dan rasul atau kepada wali yang saleh tidak boleh untuk dijadikan tandingan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk ibadah hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan ini adalah perintah pertama dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ditanya perintah yang pertama dalam Al-Qur'an itu apa? Tauhid. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum." Wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Ini perintah. Ya, perintah. Artinya beribadah itu kepada Rabb kalian. Kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lain. Lebih tegas lagi dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam salat-salat kita. Bahkan tidak sah salat kita tanpa membacanya. Ya. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ya, hanya kepada Engkau. Ini pembatasan. Berarti ibadah itu ya terbatas hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Ya, walaupun dia adalah malaikat yang paling dekat, walaupun dia adalah nabi yang paling dekat, tidak boleh kita menyerahkan ibadah kepada mereka, apalagi yang lain. Ya, apalagi yang lain. Wong malaikat yang paling dekat saja enggak boleh, nabi yang paling dekat saja enggak boleh, apalagi yang lain. Ya, dari para wali atau orang-orang saleh. Apalagi kadang-kadang yang belum jelas dia betul wali beneran apa enggak. Ya, sekarang ini kadang-kadang belum jelas kuburan Mbah Fulan ini riwayatnya siapa, dia ini orang enggak dikenal juga. Ya, belum tahu sejarahnya yang jelas. Ya, apakah dia betul-betul orang soleh apa enggak, kita juga enggak tahu. Ya. Yang jelas-jelas dia orang soleh saja gak boleh untuk dijadikan sebagai tandingan bagi Allah SWT, apalagi kalau belum jelas. Itu maksud saya. Di sebagian tempat pernah ada kuburan keramat, ternyata setelah dibongkar gak taunya gak ada orangnya. Ada yang pernah dibongkar juga kuburan keramat, setelah dibongkar gak taunya itu bukan manusia, hewan malah. Ya, itu maksud saya. Salah satu pembeda antara syiriknya orang zaman dulu dengan zaman sekarang, kalau orang-orang zaman dulu itu jelas-jelas kepada orang-orang yang soleh. Orang Nasrani, mereka menuhankan Nabi Isa. Nabi Isa, Nabi, jelas. Ya. Kemudian orang-orang musyrik dahulu, itu orang-orang soleh. Lata, Uzza, Manat, itu orang-orang soleh. Memang orang-orang baik. Itu saja diperangi sama Nabi. Diingkari sama Allah Subhanahu wa taala. Juga kaumnya Nabi Nuh. Ya, kaumnya Nabi Nuh itu Wat, Sawa, ya, Yahus, itu orang-orang saleh yang hidup pada zaman Nabi Nuh. Itu saja diingkari dan disebut sebagai kesyirikan. Ya, sehingga diperangi oleh para nabi. Apalagi orang-orang yang belum jelas. Ya, bagaimana kualitasnya, bagaimana riwayatnya belum jelas, tentu ini tidak diperkenankan atau lebih parah lagi dosanya, lebih parah lagi kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya ma'asyiral muslimin, makna kaidah ini bahwa semua bentuk ibadah itu hanyalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah maknanya luas. Segala ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sujud saja, bukan hanya salat saja, bukan. Segala bentuk ibadah, ya. Kalau Anda menyerahkannya kepada selain Allah, maka itu namanya kesyirikan. Menyembelih misalkan, berdoa ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dari jenis-jenis ibadah, tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu termasuk kesyirikan. Karena semua bentuk ibadah hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Taib, yang ke 8. La yahludu finnari ahadun ma'ahu aslu tauhidil uluhiyah. Tidak akan kekal di neraka seorang pun yang bersama dia ada tauhid uluhiyah. Pokok tauhid uluhiyahnya ada. Jadi selagi dia memiliki tauhid, ya, walaupun dia memiliki melakukan dosa, terjerumus ke dalam kubangan maksiat, maka dia tidak akan kekal selama-lamanya di neraka. Ini maksudnya. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya orang yang beriman, orang yang bertauhid, walaupun dia terjatuh ke dalam dosa besar, ya, maka dia tidak kafir. Ya, tidak kafir dan tidak kekal selama-lamanya di neraka. Mereka mengatakan bahwasanya dia di dunia dia tetap beriman walaupun imannya berkurang. Ya, dan di akhirat nanti urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dengan rahmatnya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyiksanya terlebih dahulu. Sehingga apabila selesai urusannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengentaskannya, mengeluarkannya dari neraka kemudian memasukkannya ke surga. Intinya, ya, kalau dia masih memiliki tauhid, memiliki iman, maka dia tidak akan kekal selama-lamanya di neraka. Hal ini berbeda dengan paham Khawarij atau Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya orang yang beriman kalau dia terjerumus di dalam dosa besar, maka dia kafir dan dia kekal selama-lamanya di neraka. Kekal selama-lamanya di neraka. Sama seperti orang kafir, orang musyrik, kekal. Dan ini pendapat yang batil, sesat dan menyesatkan. Bagaimana mungkin disamakan orang yang kafir, orang yang musyrik dengan orang yang masih memiliki apa? Keimanan, memiliki tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi mengampuni dosa-dosa selain syirik. bagi yang dikehendakinya, bagi yang dikehendakinya. Jadi orang yang melakukan dosa seperti membunuh, zina, minum khamar dan sebagainya, masih ada harapan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya walaupun dia tidak bertobat. Karena Allah mengatakan, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Bagi yang dikehendakinya, ini juga supaya tidak meremehkan. Supaya tidak meremehkan. Wah, udahlah, Allah Maha Pengampun kok. Ya. Ya, kita enggak tahu kita termasuk yang dikehendaki oleh Allah apa tidak. Makanya ahlu sunnah wal jamaah tengah-tengah, tidak seperti orang-orang murjiah, ya, yang meremehkan dosa sehingga mereka mengatakan bahwasanya dosa itu tidak mempengaruhi iman, ya, tidak mengurangi iman karena amal bukan bagian dari iman, dan tidak juga seperti khawarij yang gampang mengkafirkan, ya, ahlu sunnah wal jamaah tengah-tengah, dan ini salah satu keistimewaan mereka. Di antara keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka bersikap tengah-tengah, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Makanya ayat ini, demikian juga hadis-hadis Nabi yang lain, banyak sekali bantahan kepada kaum khawarij, di mana mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal selama-lamanya di neraka, enggak akan keluar darinya. Padahal banyak ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan bahwasanya orang yang beriman, orang yang bertauhid, walaupun dia terjerumus di dalam dosa, ya, maka dia tidak kekal selama-lamanya di neraka. Di antaranya, ya, hadis Mu'adz bin Jabal dalam riwayat Ibnu Hibban, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini saja, hadis Abu Dzar dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalik illa dakhala al-jannah. Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, yakni bertauhid, kemudian dia mati di atas tauhid tersebut, kecuali dia akan masuk surga. Baik masuk surganya langsung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau dia masuk neraka terlebih dahulu yang pada akhirnya kemudian masuk surga juga. Qultu, kata Abu Dzar, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina dan mencuri wahai Rasulullah, qala wa in zana wa in sarak, walaupun dia pernah berzina dan mencuri. Qultu wa in zana wa in sarak, diulang lagi, heran Abu Dzar ini, dia, walaupun dia pernah berzina dan mencuri wahai Rasulullah, qala wa in zana wa in sarak, walaupun berzina dan mencuri. Diulang lagi sama Abu Dzar. Wa in zana wa in sarak, qala Nabi wa in zana wa in sarak ala rahmi anfi Abi Dzar. Ya, walaupun berzina dan mencuri, walaupun Abu Dzar enggak suka. Jadi maunya diulang lagi, kayaknya kok enggak pantas gitu loh, orang yang melakukan dosa, karena para sahabat ini orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi mengatakan, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri, ya, kalau selama dia masih memiliki tauhid, ya, maka dia tidak akan kekal selama-lamanya di neraka. Makanya satu faedah penting seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang, ya, orang-orang yang beriman atau yang melakukan dosa-dosa besar, tidak ada kalimat selama-lamanya. Berbeda dengan orang-orang kafir, khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di neraka. Ya, tapi kalau membunuh misalkan dan sebagainya, maka walaupun ada kalimat kekal, tapi tidak ada kalimat selama-lamanya. Itu menunjukkan, ya, bahwa dia tidak selama-lamanya di neraka. Seperti misalkan dalam surat An-Nisa tentang dosa pembunuhan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannamu khalidan fiha. Ya, khalidan fiha, enggak ada abadannya, enggak ada. Karena dia masih muslim. Ya Mas Muslim, kekal, kekal itu maksudnya lama dia. Dia lama di sana. Tapi bukan berarti kemudian selama-lamanya. Ya, dia lama, tapi bukan berarti selama-lamanya dalam artian tidak bisa keluar dari neraka. Kalau tidak keluar dari neraka, berarti enggak ada bedanya dong dengan orang kafir sama orang musyrik. Nah ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berkeyakinan bahwasanya selama dia ya masih memiliki iman, masih memiliki tauhid, ya, maka dia akan dikeluarkan dari neraka. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari ya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuharaju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu barratin min khair. Ya Allah Subhanahu wa taala nanti akan memerintahkan kepada malaikat, keluarkan dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah walaupun di dalam hatinya sedikit keimanan. Ya, selama dia masih memiliki keimanan, memiliki tauhid, keluarkan dia dari neraka. Ya, bisa jadi dengan rahmat Allah, bisa jadi dengan syafaat. Ya, bisa jadi dengan doa orang-orang yang beriman, bisa jadi syafaat anak-anak kita. Ya. Makanya Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ini penting karena orang-orang ya, Khawarij, mereka berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar itu apa? Kafir kekal di neraka. Nah ini, disamakan seperti orang kafir, disamakan seperti orang musyrik yang kekal selama-lamanya di neraka. Ya, dan ini adalah pemahaman yang keliru. Dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi jauh-jauh hari. Nabi dalam riwayat Umar bin Khattab, ini walaupun ucapan Umar, tapi para ulama mengatakan marfu hukman, hukumnya sampai kepada Nabi. Karena masalah seperti ini adalah masalah gaib, tidak mungkin Umar menyampaikan dengan akalnya. Pasti mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, la yakunanna min ummati qaumun ya yukadzibuna birrajm wa biddajjal wa biadzabil qabr wa bisyafa'ah wa biqaumin ya yuhrajuna minan nar ba'da man tuhishu. Akan ada dari kalangan umat ini yang mengingkari rajam, yang dihukum rajam. Itu orang yang sudah menikah dalam Islam itu kan, lalu dia berzina, hukumannya dirajam, dilempar pakai batu sampai mati. Ya, dan ini terbukti zaman sekarang ada orang yang mengatakan rajam itu apa? Radikal, ya, menyelisihi HAM, ya, bertentangan dengan HAM, ya, tidak berperi kemanusiaan, ya, dan sebagainya, tidak relevan pada zaman kita sekarang dan lain sebagainya. Demikian juga dia tidak percaya dengan adanya dajjal yang keluar nanti di akhir zaman. Tidak percaya dengan ya azab kubur, siksa kubur, dan ini ada orang-orang seperti ini. Bahkan ada yang menulis buku, tak ada siksa kubur. Gus Mustafa punya buku tak ada siksa kubur. Ya. Demikian juga orang-orang Hizb Tahrir ya, enggak percaya dengan adanya siksa kubur. Ya. Kemudian juga tidak percaya dengan syafaat, maksudnya syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar. Ini orang-orang Khawarij, mereka tidak percaya. Dan adanya suatu kaum yang dikeluarkan dari neraka setelah mereka kosong. Ya, mau kosong masuk neraka, ya, sampai hitam kemudian dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar mereka tidak kekal selama-lamanya di neraka. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pembeda, ini masalah akidah, ini pembeda. Siapa yang meyakini hal-hal seperti ini, dia Ahlus Sunnah. Kalau dia menyelisihi salah satu prinsip seperti ini, maka dia bukan Ahlus Sunnah. Karena ini masalah akidah. Ya, ini masalah akidah, ini masalah prinsip dalam agama. Ya. Taib. Selanjutnya, Tauhidul Uluhiyah huwa awwalu da'wati rusul. Tauhid Uluhiyah, kaidah yang ke-9, Tauhid uluhiyah adalah dakwah para rasul yang pertama. Jadi maksudnya yang pertama kali mereka dakwahkan kepada umatnya itu adalah tauhid. Tidak ada seorang nabi, seorang rasul pun, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memulai dakwahnya dengan politik, yang memulai dakwahnya dengan ekonomi, yang memulai dakwahnya dengan akhlak, yang memulai dakwahnya ya dengan sosial. Semua para nabi membuka dakwahnya dengan tauhid. Ya, bahkan di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Nabi ditawari, Rasul, kalau wahai Muhammad, kalau kamu mau sebagai pemimpin, kami angkat kamu sebagai pemimpin kami. Kalau kamu ingin harta, kami akan kumpulkan harta untukmu. Kalau kamu ingin wanita, kami akan carikan wanita tercantik untukmu. Ya, kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu prioritas utamanya adalah politik, kepemimpinan, wah ini mumpung ditawari apa? Mumpung ditawari sebagai pemimpin ini. Ya. Nanti kalau saya sudah jadi pemimpin, saya akan apa? Rubah mereka, saya akan dakwah. Ternyata Nabi enggak. Nabi enggak menolak semua itu. Ya. Kenapa? Karena itu bukan metode para nabi. Metode para nabi adalah memperbaiki ya tauhid terlebih dahulu. Karena percuma, ya. Misalkan kita sebagai pemimpin, kalau rakyatnya masih syirik, bobrok akidahnya, didemo sampean, ya, tim, bisa-bisa malah digulingkan, ya. Bagaimana kita akan misalkan sebagian gerakan memulai dakwahnya dengan khilafah, misalkan. Ya, yang selalu dibahas adalah khilafah-khilafah, buletinnya selalu membahas khilafah, khutbahnya selalu bahas khilafah, ya, mencela pemerintah dan sebagainya. Padahal akidah umat enggak pernah disentuh. Masalah tauhid enggak pernah dibahas. Apa yang diharapkan kalau kita misalkan misalkan terangkat sebagai khalifah? Kalau umat masih belum ya akidahnya belum mapan, nggak akan mereka bisa menerima penerapan hukum. Bagaimana akan diterapkan potong tangan kalau mereka belum mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, iso-iso digulingkan, bisa-bisa yang menerapkan malah didemo, dipotong tangannya bisa enggak? Karena mereka belum siap. Jadi yang pertama kali dilakukan oleh para nabi adalah membenahi hati umat ini terlebih dahulu. Ya. Kualitas umat bukan dari sistemnya terlebih dahulu, tapi ya bagaimana kualitas umat, kualitas manusia ini yang diperbaiki terlebih dahulu, sehingga ketika ya diterapkan hukum apapun kepada mereka, mereka sudah apa? Nerima. Lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ya, menanamkan kepada mereka tauhid dan mereka menerimanya. Ya, setelah disampaikan kepada mereka, kita tahu ya ayat-ayat Madani itu kan belakangan setelah ayat-ayat Makkiyah ya, tentang potong tangan, tentang rajam dan sebagainya, itu belakangan. Setelah mereka tertanam pada hati mereka apa? Tauhid. Karena sudah tertanam pada mereka tauhid, akhirnya sami'na wa atha'na. Dikasih hukum apapun, selama itu dari Al-Qur'an, selama itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa atha'na. Gampang. Kena akidahnya, kalau sudah kena tauhidnya, mau dikasih tentang hukum apa saja, selama itu dari Allah dan dari Rasulnya manut. Tapi kalau tauhidnya belum, ya, akidahnya belum, ya, maka akan sulit bagi mereka untuk apa? Menerima. Berat. Makanya ini kunci kalau kita mau mendakwai, ya, prioritaskan apa? Tauhid terlebih dahulu. Dan itulah pesan Nabi. Beliau ketika mengutus sahabatnya Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, beliau diutus ya, karena beliau orang pinter ya, diantara ulama para sahabat. Makanya Nabi itu kalau milih untuk dakwah, ngutus sahabat untuk dakwah, itu milih-milih yang pinter-pinter. Ya, enggak kayak sekarang ada sebagian ya, baru ya, mungkin baru dapat hidayah langsung berdakwah. Ya, langsung dakwah. 40 hari, 100 hari. Padahal dia baru aja sadar. Langsung berdakwah. Ya. Nabi SAW mengutus dakwah, mengutus para sahabat yang berdakwah itu enggak sembarangan. Dicari yang pintar. Mu'ad bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa, bukan orang Badui baru masuk Islam langsung disuruh dakwah, enggak. Dipilih sama Nabi yang punya ilmu, karena dakwah ini harus di atas ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila wa ala basira. Katakanlah inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Karena orang yang berdakwah tanpa ilmu akhirnya merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Dia akan berfatwa tanpa ilmu, dia akan menyesatkan ya orang. Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, apa pesan Nabi? Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Fi riwayah ila an yuwahhidu. Kamu akan mendatangi ahlul kitab di Yaman sana. Mereka persiapkan. Ini dikasih tahu sama Nabi. Medan dakwamu yang kamu hadapi masyarakatnya seperti ini. Mereka itu ahlul kitab. Artinya mereka Yahudi, orang Nasrani yang memiliki ilmu. Memiliki ilmu. Maka penting juga kalau kita mau mendakwai, kita harus tahu yang kita hadapi ini siapa. Sehingga kita bisa menyesuaikan. Karena orang beda-beda. Ya, ada orang yang baru kenal dakwah, ada orang yang awam, ada anak muda, ada orang tua, ada anak-anak. Tentu cara penyampaian tentu berbeda-beda. Ya, ini penting juga untuk diketahui. Kemudian kata Nabi, hendaknya yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah tentang tauhid. Itu pesan Nabi. Ya, kepada Mu'ad bin Jabal, dan ini tentu pesan juga untuk semua kita. Kalau kita mau membenahi orang, ya prioritaskan terlebih dahulu tentang tauhid. Misalkan keluarga kita, misalkan dia masih senang sama kesyirikan, ya masih doyan sama perdukunan seperti itu, jimat-jimat masih. Terus dia juga masih suka misalkan nyanyi, ngerokok. Ya. Jangan langsung yang diungkit masalah rokoknya. Ya, ini kita harus ada prioritas, harus ada tahapan dan mana skala prioritas yang harus didahulukan. Kalau dia misalkan mati masih merokok tapi masih bertauhid, itu masih mending, ya, semending daripada walaupun dia nggak ngerokok tapi syirik, ya kan? Nah. Maka yang harus kita garap terlebih dahulu adalah tauhidnya. Kalau kita mau membenahi dia, maka utamakan terlebih dahulu adalah akidahnya, tauhidnya terlebih dahulu. Supaya menyelamatkan dia dari neraka. Supaya dia enggak kekal selama-lamanya di neraka. Itu yang pertama kali dulu. Jangan langsung dibahas masalah yang lain-lain dulu, yang justru malah biasanya enggak nerima. Orang dia tauhid, belum bertauhid itu susah untuk nerima. Apalagi itu masalah yang sudah mendarah daging. Ya, sejak kecil dia ya, kecanduan rokok misalnya, susah. Tapi kalau sudah tauhidnya udah kena, insya Allah lebih mudah. Ya, tinggal tauhid, kemudian sering ngaji, lama-kelamaan insya Allah bisa mudah untuk meninggalkannya. Tapi kalau tauhidnya tipis, imannya tipis, ketemu koncone, ya, udah balik lagi. Ya, susah. Taib. Selanjutnya, al-qaidatu al-ashir, kaidah yang ke-10, kullu ma yuhibbuhu wa huwa yarda fa huwa ibadah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah maka itu namanya ibadah. Ya. Karena tauhid itu kan mengesakan Allah dalam ibadah. Ya. Berarti beliau di sini ingin mendefinisikan, menjelaskan ibadah itu apa sih? Ibadah itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT. Ini definisi paling bagus yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Lubudiyah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang zahir yang nampak maupun yang batin yang tidak nampak. Ya. Itu namanya ibadah. Itu namanya ibadah. Salat dicintai oleh Allah berarti ibadah. Puasa dicintai oleh Allah berarti itu ibadah. Berbakti kepada orang tua dicintai oleh Allah berarti itu ibadah. Ya, menghormati tetangga, tamu, sahabat itu akhlak yang baik kepada mereka itu dicintai oleh Allah berarti itu termasuk juga ibadah. Mencari nafkah ya untuk keluarga kita itu dianjurkan oleh Allah, dicintai oleh Allah berarti itu juga ibadah. Seorang istri melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, mencuci, masak, ya, nyapu, ya, ngomong anak, itu ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berarti itu juga apa? Ibadah. Jadi ibadah itu apa? Luas, Pak. Kadang orang itu mempersempit makna ibadah, disangkanya ibadah itu cuman sholat, puasa, tok. Itu keliru. Ibadah itu segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ini kalau kita pahami, insya Allah, ya, lebih semangat. Ibu-ibu pas masak semangat, wah ini ibadahnya. Kan gitu. Kita juga gitu, kerja lebih semangat karena ini ibadah, bukan cuma sekedar dapat duit aja. Tapi ini ibadah, ya, kan gitu. Baik. Insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah dalam tauhid uluhiyah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.